Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya pada bab masdar al-masadiru masdar. Kemarin sudah dibahas, dijelaskan tentang masdar dan yang sudah disampaikan di sini, yakni masdar pada fi'il tsulatsi mujarrad, di mana bentuk masdar dari fi'il tsulatsi mujarrad tersebut itu sama'an, artinya mendengar dari bahasa Arab, mendengar dari orang-orang Arab, kemudian ketika sudah didapatkan maka itu dihafalkan kemudian digunakan bagaimana yang diperlukan. Jadi tidak bisa dikiaskan secara mutlak masdar pada fi'il tsulatsi ini. Berikutnya kita lanjutkan yang kedua, yakni masadiru ghairu tsulatsi, masdar-masdar dari selain tsulatsi, masdar-masdar pada fi'il selain tsulatsi mujarrad. Jadi yang dimaksud dengan ghairu tsulatsi, selain dari tsulatsi mujarrad, yakni ruba'i, mencakup ruba'i yang mujarrad dan juga ruba'i yang mazid, dan juga termasuk di sini adalah tsulatsi yang mazid. Tsulatsi yang mazid, tsulatsi mazid ini juga yang dimaksud atau yang tercakup dalam makna ghairu tsulatsi. Jadi tsulatsi yang dimaksud di sini adalah tsulatsi mujarrad, sehingga ghairu tsulatsi, selain dari tsulatsi tadi, di antaranya adalah tsulatsi mazid. Wa masadiru ghairu tsulatsi qiyasiyatun, dan masdar-masdar pada selain tsulatsi, pada selain dari tsulatsi mujarrad, qiyasiyah, itu qiyasi artinya apa? Bisa dikiaskan atau dengan qiyas, dengan wazan, dengan pola-pola tertentu. Tidak sama'i. Kalau sama'i, mendapatkannya dengan mendengar dari orang Arab. Tetapi kalau qiyasi, itu dengan mengetahui wazannya, bentuknya, pola yang sudah tertentu. Jadi tinggal menghafalkan wazan atau pola atau bentuknya, kemudian diterapkan pada fi'il-fi'il yang ghairu tsulatsi tersebut. Wa na'rubuha 'ala an-nahwi tali, dan kita jelaskan pada penjelasan berikut ini. Bagian yang awal masdarur ruba'iyil mujarradi, masdar dari ruba'i mujarrad, dari fi'il yang tersusun dari 4 huruf kemudian mujarrad, masih murni, tidak ada huruf tambahannya. Bagaimana masdar dari ruba'i mujarrad ini? Qiyasuhu 'ala wazni fa'lalatin. Qiyasnya rumusannya atau polanya, wazannya itu mengikuti wazan fa'lalatun. Untuk ruba'i mujarrad fi'ilnya fa'lala. Nah, kemudian masdarnya tadi qiyasi dengan wazan fa'lalatun. Ini wazannya fa'lalatun. Itu contoh ba'sara menjadi ba'saratan atau ba'saratun, ya. Tom anatan dahrojatan. Ini pada rubah yang mujarad, jadi wazan masdarnya mengikuti wazan fa'lalatun. Ba'saratun, tom anatun, dahrojatun. Ba'saro itu menterai-beraikan, menterakkan, menghamburkan. Tom ana menenangkan atau meredakan. Dahroja menggelincirkan, menggelindingkan. Masdar semakna dengan fi'ilnya dari sisi perbuatan, ya, dari sisi hadas atau perbuatannya. Ini. Kemudian ada catatan tambahan di sini pada ruba' al-mujarrad. Fa idza kana ruba'i al-mujarrad mudha'afan, jika ruba'i mujarrad tersebut mudha'af, ai yakni fa'uhu wa lamuhu al-awwalu min jinsin. Yakni apa? Fa kalimatnya dan lamnya yang pertama dari satu jenis. Ya, fa kalimat dan lam kalimat yang pertama dari satu jenis, dari satu huruf yang sama. Wa ainuhu wa lamuhu ats-tsaniyatu min jinsin. Kemudian lamnya, ain kalimatnya ini dan lam kalimat yang kedua, wa lamuhu ats-tsaniyatu lam yang kedua ini dari satu jenis, satu huruf yang sama. Ya, tadi yang ini sama. Kemudian yang ain kalimat dan lam kalimat kedua itu dari satu jenis atau satu huruf yang sama. Ini mudha'af pada ruba'i mujarrad seperti ini. Bagaimana yang sudah dibahas terdahulu, ya. Nah, kalau ruba'i mujarrad itu mudha'af, bagaimana? Fa inna masdarahu yakunu ala wazni fa'lalatun au fi'lalun. Maka masdarnya itu mengikuti wazan fa'lalatun. Berarti sama dengan masdar yang asal tadi, ya, fa'lalatun atau fi'lalun. Jadi ada dua bentuk masdar dari ruba'i mujarrad yang mudha'af, ya, fa'lalatun masdar yang asal atau yang umum, kemudian ada juga bentuk masdar fi'lalun. Mitlu contoh zalzala, ini ya, zalzala. Jadi fa kalimah dengan lam kalimah yang pertama hurufnya sama, kemudian ain kalimah dengan lam kalimah yang kedua juga sama, zalzala. Ini mudha'af ruba'i mujarrad. Kemudian masdarnya menjadi zalzalatan wa zilzalan. Zalzalatan wa zilzalan. Zalzalatun mengikuti wazan yang umum untuk ruba'i mujarrad, wazan yang asal tadi fa'lalatun. Kemudian ada satu bentuk masdar lagi, yakni zilzalun, ya, mengikuti wazan yang kedua tadi, ya, fa'lalun zilzalun. Ya. Sehingga di surah idza zulzilat, idza zulzilatil ardu zilzalaha, di situ terkadang disebut sebagai surah az-zalzalah, tapi juga terkadang disebut sebagai surah az-zilzal. Jadi az-zalzalah ataupun az-zilzal itu dari sisi ini, ya, bentuk kata, keduanya bentuk masdar dari fi'il zalzalah. Tapi yang disebutkan dalam ayat di surah az-zalzalah tersebut, dalam ayat yang pertama, Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini masdar yang kedua ini. Fi'lalun zilzalaha. Ini zilzal. Jadi itu masdarnya dari fi'il zalzala ini. Mengguncangkan, menggetarkan. Contoh yang berikutnya. Waswasa. Waswasa. Masdarnya waswasatan wawiswasan. Waswasatun, masdar yang asal, ya. Kemudian masdar yang satunya lagi yakni wiswasun. Fi'lalun wiswasun. Jadi untuk rubai mujarad yang mudha'af mempunyai dua bentuk masdar. Yang pertama sebagaimana yang asalnya pada rubai mujarad yakni fa'lalatun, kemudian yang kedua fi'lalun. Yang berikutnya, bagian yang kedua. Masdar sulasi al-mazidi, masdar pada sulasi mazid. Ya, sulasi mazid. Ya, tadi ya sudah dijelaskan, jadi yang dimaksud ghairu sulasi itu adalah selain dari sulasi mujarrad. Ya. Sehingga apa? Sulasi mazid termasuk dari makna, dari cakupan makna ghairu sulasi. Di sini dibahas di sini sulasi yang mazid. As-sulasi mazid bil hamzati, ya. Masdar dari sulasi mazid dengan hamzah. Maksudnya dari mujarrabnya fa'ala kemudian ditambahkan hamzah menjadi af'ala. Ya, disebutkan di situ wazannya af'ala. Ini sulasi mazid bil hamzah. Tiga huruf tambahan dengan hamzah. Ada dua bagian pada sulasi mazid bil hamzah ini. Awalan yang pertama atau hamzah yang pertama yang a. Idza kana fi'lu sahihan. Idza kana fi'lu sahihal 'aini. Jika fi'il itu sahih 'ainnya. 'Ain kalimahnya. Ini huruf sahih. Ya. Fa inna masdarahu yakunu ala watni if'alun. Ya. Ini ya. Pada bab af'ala ini jika ain kalimah itu huruf sahih maka masdarnya itu mengikuti wazan if'alun. Ya. If'alun. Mislu, contoh. Akrama. Ikraman. Akrama, fi'ilnya sulasi mazid dengan tambahan hamzah, ya. Akrama, maka masdarnya menjadi ikraman. If'alun. Ikramun. Akhroja. Ikhrajan. Ikhrajun. Aujada menjadi ijadan, ijadun. Pada aujada, ketika dibentuk masdar mengikuti wazan if'alun, asalnya menjadi iu, jadun. Seperti wazannya dulu ya, if'alun itu hurufnya wawu ya, fa' kalimah wawu dibentuk if'alun menjadi iu jadun. Nah, kemudian didapati apa? Hamzah yang dikasrah pada masdar ya, i dibaca i, kemudian diikuti wawu yang sukun. Nah, ini menurut lidah Arab ini sulit mengucapkan yang seperti ini, iu. Ya, ukurannya lidah Arab ya, karena bahasa Arab ya, lisan Arab. Ini sulit ya, tidak sesuai antara kasrah dengan wawu yang dhammah sesudahnya. Ya, maka ini harus disesuaikan supaya mudah diucapkan. Dan wawu itu huruf illah sehingga dia bisa diganti disesuaikan dengan kasrah sebelumnya. Yakni apa? Huruf yang sesuai dengan kasrah huruf ya. Sehingga wawunya diubah menjadi ya sesuai dengan kasrah sebelumnya sehingga bentuknya menjadi ijadun. Ya. Jadi tetap ini mengikuti wazan if'alun, hanya saja ada huruf illah yang harus disesuaikan dengan harokat sebelumnya, maka huruf illah tersebut berubah menjadi ya, menjadi ijadun. Ini. Contoh yang berikutnya amba. Ya. Amba ini diubah, dibentuk menjadi masdar. Ya. Di situ masdarnya menjadi imbaan. Imbaan. Ya. Kalau dilihat asalnya dari amba, ya, itu di akhir huruf alif ya pada fi'ilnya, amba huruf akhirnya adalah alif, kemudian diubah ke masdar if'alun menjadi imba, ya, jadi akhirnya alif dulu. Nah alifnya ketemu dua alif, alif yang tambahan pada masdar dan alif yang huruf akhir dari fi'il tersebut, maka ini dihindari, tidak bisa yang demikian. Maka huruf illah yang akhir atau alif tadi jadi ubah diganti menjadi hamzah, ya, sehingga menjadi imbaun. Jadi huruf illah yang di akhir pada fi'il amba itu diubah menjadi hamzah pada bentuk masdar, sehingga masdarnya menjadi imbaun. Ini akroma memuliakan, akhroja mengeluarkan, aujada menemukan atau mendapatkan, amba menetapkan atau melaksanakan. Kalau fi'ilnya, contoh yang lain, kalau fi'ilnya aslama, masdarnya menjadi apa? Islam. Islam. Jadi lafaz Islam itu bentuk masdar dari fi'il aslama. Ya. Islamun. Ya. Ini. Masdar. Ya. Amana beriman. Ya. Amana ini asalnya a'mana. Ada dua hamzah di sini bertemu, kemudian diganti dengan mat dengan bacaan panjang menjadi amana. Kemudian dibentuk masdar asalnya ya menjadi i'manun. Ini juga ada dua hamzah bertemu, ya, maka hamzah yang kedua diubah sesuai dengan kasrah sebelumnya menjadi ya, menjadi imanun, iman. Ya. Ahsana menjadi ihsanun, ihsan. Atau yang semisalnya Islam, iman, ya, ihsan, yang semisal dengan itu. Itu bentuk-bentuk masdar dari fi'il sulasi mazid dengan tambahan hamzah ini. Ini ya. Dengan syarat tadi ain kalimah itu huruf sahih. Kenapa di sini disampaikan ain kalimah itu sahih? Karena nanti akan berbeda ketika ain kalimah itu huruf illah. Ya, jadi dengan adanya penambahan sahihul ain menunjukkan apa? Nanti kalau huruf ain kalimah itu huruf illah, maka akan ada perbedaan. Ya. Ditunjukkan dalam bagian yang kedua yang ba, idza kana fi'lu mu'talal ain, jika fi'il itu mu'tal ain, jadi ain kalimahnya itu huruf illah alif atau wawu atau ya, fa innal masdara yakunu ala wazni if'alatin, maka masdarnya itu mengikuti wazan if'alatun. Kalau yang sahih tadi apa? If'alun. Dengan adanya alif sebelum huruf akhir. Ya. Tetapi ketika ain kalimah itu nanti huruf illah, maka masdarnya mengikuti wazan if'alatun. Yang sebenarnya if'alatun ini juga asalnya dari if'alun tadi, tetapi karena ain kalimahnya huruf illah, maka ada perubahan, ada penyesuaian sehingga menjadi if'alatun. Jadi alifnya di akhir ini dihilangkan, kemudian ditambahkan tak taknif di akhirnya. Nah, dijelaskan di sini ai bi hudusi i'lalatin, yakni terjadinya i'lal, ya, terjadinya i'lal, ya, ada huruf illah atau bertemu huruf illah. Yatahaddatsu anha as-sarfiyuna, yang itu dibicarakan, ya, dibahas oleh para ahli sharaf, tuaddi ila hadfil alifi, ya, yang kemudian memberikan maksudnya, ya, menjadikan, ya, memberikan atau menjadikan ila hadfil alifi, yakni membuang alif, ya, pada masdar asalnya tadi, ya, if'alun, ya, kemudian apa, membuang alifnya. Ya, alifnya di sini dibuang. Allati kanat fil wazni sabiqi, alif yang ada pada wazan sebelumnya, yakni if'alun ini tadi. Wa ta'widu anha bi ta'in, dan kemudian diganti dengan ta. At-ta'wid itu mengganti. Jadi membuang alif kemudian menggantinya dengan ta. Ini yang dibahas, yang dibicarakan oleh para ahli sharaf demikian. Ya, jadi asalnya tetap if'alun, tetapi kan ada i'lal, ada huruf illah, ya, pada ain kalimah di situ, ya, maka kemudian diubah, disesuaikan, yakni dengan membuang huruf alif dan menggantinya dengan ta di akhirnya. Ya, wa dzalika mithlu, dan yang demikian itu seperti contohnya aqama menjadi iqamatun. Ya, aqama fi'ilnya aqama, ain kalimah yaitu huruf alif, kan kalau disesuaikan wazannya af'ala, jadi ain kalimah pada huruf alif pada aqama tadi itu huruf illah, maka ketika dibentuk masdar, ya, menjadi if'alatun, ya. Ya, asalnya sebenarnya iq, ya, kemudian alifnya di fathah, ya, tetapi karena alif tidak bisa menerima harokat, ya, maka dia pindah ke sebelumnya, alif pindah ke harok, ke huruf sebelumnya, sehingga menjadi iqamatun. Ya. Tapi tetap ini kalau dikatakan wazannya adalah if'alatun, walaupun lafaz masdarnya dari kata-kata ini menjadi iqamatun, karena alif tidak bisa menerima harokat sehingga harokatnya bergeser pada huruf sebelumnya. Ya. Karena alifnya sukun, tidak bisa menerima harokat sukun, yang sebelumnya juga sukun, tidak bisa dua huruf sukun bertemu, maka yang sebelumnya menjadi di fathah, menjadi iqamatun. Asyara menjadi isyaratan, adara menjadi idaratan. Ini itu, ya. Baik, jadi if'alatun, kemudian tadi ain kalimahnya itu huruf alif dan dia sukun, maka untuk menghindari dua huruf yang sukun bertemu, yang sebelumnya diberi harakat fathah karena dia yang sesuai dengan alif, ya, alif itu sesuai dengan fathah, sehingga menjadi iqamatun, isyaratun, ijaratun. Ini untuk meluruskan penjelasan sebelumnya. Ini aqamah menegakkan, mendirikan. Iqamah mendirikan, menegakkan sholat, ya, kaitannya dengan sholat, ya, iqamah, ya, lafaz iqamah, azan, iqamah, iqamat, itu maksudnya mendirikan, menegakkan sholat. Asyara menunjuk, mengisyaratkan isyarah, menunjuk, mengisyaratkan ism isyarah, ism yang digunakan untuk mengisyaratkan, untuk menunjuk. Adara menjalankan, mengemudikan, atau memimpin mungkin suatu perusahaan atau suatu apa lembaga atau misalnya. Adara idaratan, itu yang menjalankan, yang mengemudikan, yang mengatur, yang memimpin. Cari ini dulu, ada yang ditanyakan sebelumnya? Berikutnya kita lanjutkan bagian yang berikutnya. Masdar sulasi il mazidi, masdar pada sulasi mazid, bi tab'i fil aini, dengan mengulang ain kalimahnya. Sulasi mazid dengan mengulang ain kalimah, yakni menjadi fa'ala, wazannya adalah fa'ala. Awalan yang pertama pada bagian ini, idza kana sahihul lam, jika lam kalimahnya itu huruf sahih, idza kana sahiha, idza kana sahihal lam, jika sulasi mazid tersebut itu sahih lamnya, lam kalimahnya huruf sahih, fa masdaruhu ala wazni taf'ilun, maka masdarnya itu mengikuti wazan taf'ilun. Tadi fa'ala tadi, maka wazannya mengikuti masdarnya mengikuti wazan taf'ilun. Mithlu, contoh, kabbara menjadi takbiran, azzama ta'ziman, wahada tauhidan, lawaha talwihan. Ini ya, taf'ilun, takbirun, ta'zimun, tauhidun, talwihun. Ini lam kalimahnya huruf sahih. Ya. Kabbara membesarkan, mengagungkan, takbir untuk membesarkan, mengagungkan asma Allah. Ya, mengagungkan Allah, takbir. Ya. Dikaitkan dengan ini ya, dengan ibadah ya, takbir, dengan zikir. Kemudian ta'zim, azzama mengagungkan, ta'zim mengagungkan, memuliakan atau menghormati. Wahada menjadikan satu, wahada cumanya menjadikan satu, hanya satu. Tauhid ya, menjadikan hanya satu, tidak berbilang, tidak berjumlah. Ini. Kemudian lawaha talwihun, menunjuk atau ini ada senjata itu mengacungkan senjata ke arah lawan, mengacungkan atau menunjuk senjata diarahkan ya, itu mengacungkan. Ini masdar dari sulasi mazid pada bab fa'ala, mengulang ain kalimahnya jika huruf akhirnya sahih. Kemudian sanian yang kedua, idza kana mu'talal lam, jika fi'il tersebut sulasi mazid bi tad'ifil ain, dengan mengulang ain tersebut itu mu'tal lam, yakni huruf akhirnya huruf illah, lam kalimahnya berupa huruf illah, yakunu masdaruhu, yakunu masdaru, kurang hak ya, yakunu masdaruhu ala wazni taf'ilatin, maka masdarnya itu mengikuti wazan taf'ilatun. Ya. Mislu, contoh, rabba, rabba, lam kalimahnya alif. Rabba ini lam kalimahnya adalah alif, huruf illah. Ya. Sehingga ketika dibentuk masdar, dia mengikuti wazan taf'ilatun, tar. Ini fa'ain lam ya, menyisakan tar bi ya tun. Jadi alifnya dari fi'il robba pada lam kalimah itu pada masdar berubah menjadi ya, menjadi tarbiyatun. Jadi huruf illah pada lam kalimah yaitu alif itu berubah menjadi huruf ya pada bentuk masdar. Robba tarbiyatan, nama taniyatan, wafa taufiyatan, raqqa tarqiyatan. Ya, jadi wazannya taf'ilatun, tarbiyatun, tanmiyatun, taufiyatun, tarqiyatun. Ya. Dan tadi pada wazan itu lamnya tidak tasdid, pada masdar tentunya juga tidak tasdid. Jadi bukan tarbiyah, ya-nya tidak tasdid ya. Tapi satu ya, tarbiyatun, tarbiyah, tanmiyah gitu ya. Tasdid dan tidak tasdid bedakan ya ini. Oke. Jadi yang terjadi dari wazan asalnya ya-nya dihilangkan kemudian digantikan dengan ta di akhirnya. Ya. Ketika lam kalimahnya huruf illah. Ini. Robba mendidik, mengasuh, tarbiyah. Ya, pendidikan, pengasuhan. Ya, sering kita dengar ya, tarbiyah. Mendidik, mengasuh, membimbing. Ini. Kemudian nama menumbuhkan. Taniyatun pertumbuhan atau menumbuhkan. Wafa menyempurnakan, ya, memenuhi janji misalnya. Kemudian raqqah menaikkan atau mengangkat. Ya. Ini. Salisan bagian yang ketiga dari masih sama ya dari sulasi mazid pada bab fa'ala. Idza kana fi'lu mahmuzal lami, jika fi'il tersebut itu mahmuz lamnya, berarti lam kalimah itu huruf hamzah, huruf akhir adalah huruf hamzah, makna mahmuz ya huruf hamzah. Kemudian pada lam kalimah fal aghlabu, maka yang umum yang kebanyakan ayyakuna masdaruhu alal waznaini sabiqaini, masdarnya itu mengikuti dua wazan yang sebelumnya. Ya. Apa dua wazan yang sebelumnya? Taf'ilun dan taf'ilatun. Ai ala taf'ilin wa taf'ilatin, yakni mengikuti wazan taf'ilun dan taf'ilatun. Ini ketika lam kalimahnya huruf hamzah. Jadi mempunyai dua wazan tersebut. Mislu, contoh khabto'a. Khabto'a lam kalimahnya atau huruf akhir adalah hamzah, maka masdarnya tahti'an wa tahti'atan. Kedua-duanya wazan yang asal tadi yang awal dan juga wazan yang berikutnya yang ditambahkan ta, ta'misi akhirnya. Tahti'un, tahti'atun. Ya. Tarro'a masdarnya tabri'an wa tabri'atan. Ya. Taf'ilun, tabri'un, wazan yang awal, yang asal. Kemudian taf'ilatun, tabri'atun. Ini. Boleh memilih salah satu dari kedua ini dalam penggunaannya ya. Ini ketika lam kalimahnya adalah hamzah. Rabian yang keempat, khabta'a menyalahkan, barro'a mengampuni atau membebaskan dari tuduhan. Rabian yang keempat, hunaka ba'du af'alin sahihatul lam. Di sana ada sebagian fi'il yang sahih lam kalimahnya. Hunaka ba'du af'alin sahihatin allamu. Ya, di sana ada sebagian fi'il yang sahih huruf huruf akhirnya atau lam kalimahnya. Waja'at masadiruha 'alal waznaini, dan masdarnya itu datang mengikuti dua wazan tersebut. Ya, jadi asalnya kalau huruf akhir atau lam kalimah itu sahih, masdarnya hanya masdar yang asal tadi, yang pertama, yang taf'ilun itu, satu masdar itu hanya satu. Tetapi pada sebagian fi'il, pada sebagiannya, sebagian fi'il ini huruf akhirnya sahih, lam kalimahnya sahih, tetapi masdarnya dia mempunyai dua wazan atau dua bentuk masdar yang mengikuti kedua wazan tadi. Mislu, contoh, jarraba, masdarnya tajriban, mengikuti wazan yang asalnya, tajribun, taf'ilun, kemudian masdar yang satunya, tajribatan, mengikuti wazan yang kedua, tajribatun, taf'ilatun. Contoh berikutnya, kamala takmilan wa takmilatan. Takmilan mengikuti yang asal yang pertama, takmilun, taf'ilun, kemudian takmilatan mengikuti yang kedua, taf'ilatun, takmilatun. Ini. Dan yang seperti ini mengetahuinya ya, bukan dari sisi bentuknya. Kalau bentuknya sudah qiyas, jarroba, ada dua wazan itu, kamula juga demikian. Tapi untuk mengetahui fi'il-fi'il yang mempunyai dua masdar semacam ini, itu ya sifatnya sama'i, mendengar. Ya, tidak dikiaskan untuk mengetahuinya. Oh, fi'il ini punya dua masdar, misalnya ya. Jarroba, dia punya dua masdar. Kamala, punya dua bentuk masdar. Dalam keadaan lamnya sahih. Ya, ini mengetahuinya dari sama'i, dari mendengar, dari mendapatkan apa yang ada dalam bahasa Arab, dari orang-orang Arab. Adapun bentuknya tetap qiyas, ya, lafaz bentuk masdarnya tetap qiyasi, ya, wazannya tetap seperti itu, ya. Cuma untuk mengetahuinya, fi'il mana saja yang mengetahui yang mempunyai dua masdar seperti ini, ya nanti tadi dari sama'i, ya. Ini masdar dari fi'il mazid berfa'ala. Kemudian bagian yang berikutnya, masdarus sulasiil mazidi bil alifi, masdar dari sulasi mazid dengan alif, dengan menambahkan alif, yakni menambahkan alif sesudah fa kalimah, sehingga fi'ilnya sulasi mazid menjadi bar, menjadi wazan fa'ala, atau pada bar fa'ala. Awalan yang pertama, masdaruhu al-qiyasiyu, masdarnya yang qiyasi, ala wazni fi'alin au mufa'alatin. Wa masdarnya yang qiyasi itu mengikuti wazan fi'alun atau mufa'alatun. Jadi asalnya memang sudah mempunyai dua bentuk masdar pada fi'il ini, pada bab fa'ala mempunyai dua bentuk masdar, yakni fi'alun dan mufa'alatun. Mislu, contoh, naqasha, masdarnya niqashan, wazan yang pertama yaitu fi'alun niqashan, wa munaqashatan, wazan yang kedua, mufa'alatun munaqashatun. Qatala, qitalan wa muqatalatan, ya, qitalun muqatalatun, ya. Kemudian hajja, ya, masdarnya menjadi hijajan wa muhajjatan, ya, karena di sini ada dua huruf yang sama, ya, atau fi'il mudha'af pada hajja. Ya. Maka pada masdar yang bentuk kedua itu juga dua huruf yang sama dijadikan satu, ya, dengan tasdid. Ya, sehingga yang tampak tidak sama persis dengan wazan, tetapi asalnya dari wazannya muhajjatun, muhajjatun, kemudian dua huruf yang sama disatukan, ya, dengan tasdid menjadi muhajjatun. Kemudian wasola, masdarnya menjadi wisalun, wisalan wa muwasalatan. Wisalun, fi'alun, muwasalatun, mufa'alatun. Ini contoh yang lain, misalkan jahada, apa masdarnya? Jihadun. Kemudian satunya mujahadatun. Jihad, mujahadah. Itu keduanya bentuk masdar dari jahada. Jadi maknanya sama antara jihad dan mujahadah. Dari sisi bahasa ya, itu sama sebenarnya, jihad dengan mujahadah. Keduanya adalah bentuk masdar dari fi'il jahada. Itu masdar secara asal demikian pada bab fa'ala. Kemudian ditambahkan di sini iza, yang kedua ya, iza kanat fa'uhu ya'un, ya'an, afwan, iza kanat fa'uhu ya'an, jika fa' kalimahnya itu ya, fa' kalimah apa? Berarti huruf yang awal ini. Jika fa' kalimah itu huruf ya, ya, huruf ya, ya. Fal aghlabu, maka yang umum, yang kebanyakan, anna masdarahu ala wazni mufa'alatin faqat, bahwa masdarnya itu hanya mengikuti wazan mufa'alatun, itu saja, hanya satu, yaitu yang mufa'alatun, ketika fa' kalimahnya atau huruf awalnya adalah huruf ya. Mislu, contoh yasara, masdarnya muyasaratan, tidak kemudian yisarun, tidak digunakan yang ini, hanya yang mufa'alatun muyasaratun. Yamana, masdarnya muyamanatan, bentuk masdar yang kedua ini ketika fa' kalimahnya adalah huruf ya. Adapun selain dari itu semuanya kembali ke hukum asalnya tadi, masdar dari tulasi mazid pada bab fa'ala ini ada dua, yakni dua wazan, yakni fi'alun dan mufa'alatun. Nah, khosya, debat atau berbantah, saling membantah atau berdebat. Qatala, berperang, saling membunuh. Hajjah, ini semakna dengan naqasyah, debat atau saling membantah tadi. Wasala, berhubungan atau menyambung, tetap berhubungan, tetap bersambung. Kemudian yasara, saling memudahkan atau memudahkan ya. Ya mana, alhamdulillah. Coba nanti menyusul ya. Kemudian yang di atas tadi ya, jarroba, mencoba atau menguji, uji coba ya, jarroba, tajrid, uji coba atau tajriba ya. Kemudian kamala, menyempurnakan. Yang disebutkan di sini masdar-masdar dari fi'il sulasi mazid dengan penambahan satu huruf. Ya, sulasi mazid dengan penambahan satu huruf, yakni menambahkan hamzah, fi'ilnya af'ala, kemudian menambahkan ain kalimah, fi'ilnya menjadi fa'ala, dan menambahkan alif, fi'ilnya menjadi fa'ala. Dari sulasi mazid bi harfin, sulasi mazid dengan satu huruf, ada tiga wazan ini. Ini sudah dibahas bentuk masdarnya. Sebelum dilanjutkan, ada yang ditanyakan? Kalau yang terakhir ini diuraikan lagi. Jadi apa namanya? Hajar. dinyatakan diturunkan. Tapi yang sebelumnya kan yang kabbaro itu banyak jadi hilang. Iya. Pada bab fa'ala, ya, pada bab fa'ala yang mengulang ain kalimahnya, misalnya kabbara, azzama, wahada dan seterusnya, ketika dibentuk masdar, ya, ketika dibentuk masdar, ya, kalau diperhatikan pada lafaz masdar itu ain kalimahnya hanya satu, ya, kembali ke jumlah yang asalnya hanya satu, tidak ada pengulangan, tidak ada pengulangan ain kalimah pada bentuk masdar, tidak sebagaimana pada fi'ilnya. Kalau fi'ilnya kan mazid dengan mengulang ain kalimahnya, jadi dari mujarabnya fa'ala kemudian ditambahkan satu huruf dengan mengulang ain kalimah menjadi fa'ala, ya. Jadi apa? Ain kalimah pada fa'ala yang satu itu asli, yang satunya tambahan. Ya. Kemudian ketika dibentuk masdar menjadi taf'ilun, kalau diperhatikan berapa ain di sini dalam masdar? Hanya satu. Ya, hanya satu. Taf'ilun ataupun yang taf'ilatun itu ain kalimahnya pada bentuk masdar ini hanya satu. Ya. Padahal fi'ilnya tadi yang mazidnya kan ain kalimahnya ada dua. Ya, jadi pada bab fa'ala ini kalau diperhatikan ya, penambahan ain kalimah itu hanya pada penambahan ain kalimah itu tidak terjadi pada masdar. Ya, tidak terjadi pada masdar. Artinya apa? Maksudnya apa? Pada masdar ain kalimahnya hanya satu, kembali ke aslinya hanya satu, tidak diulang. Ya. Jadi di sini yang satu asli, yang satu tambahan. Adapun pada fi'il haja misalnya tadi pada bab fa'ala, ya. Di situ dua huruf yang sama, haja. Ini dua-duanya adalah huruf yang asli. Ya, jadi haja ini mazid dengan penambahan alif sesudah fa kalimah haja. Kalau dilihat mujarabnya apa? Hajja. Ya, mujarabnya itu hajja. Ya, dengan dua huruf yang sama pada ain kalimah dan pada lam kalimah, yaitu huruf jim. Ya, asalnya hajaja. Ya. Dilihat asalnya lagi ya, hajaja. Kemudian menjadi hajja. Kemudian ditambahkan alif sesudah fa, sesudah huruf pertama, maka menjadi hajja. Mengikuti wazan fa'ala menjadi hajja. Jadi dua huruf yang sama ini, kedua-duanya adalah huruf asli. Ya, karena huruf asli, maka ketika dibentuk masdar ataupun mungkin bentuk yang lain, tetap semuanya harus ada. Tidak bisa dihilangkan, tidak bisa hanya satu. Karena kedua-duanya asli, bukan tambahan. Ini ya. Jadi berbeda sifat huruf antara yang asli dengan yang tambahan. Ya. Jadi tidak semua yang secara zahir sama kemudian juga nanti amalannya sama, tidak demikian. Tapi lihat, perhatikan itu mungkin apakah asli atau itu tambahan, ya. Kalau asli semua, ya tentunya semuanya akan ada semuanya, tidak akan hilang, tidak akan diubah. Apalagi itu huruf sahih, ya. Berbeda kalau tadi misalkan yang satu asli, yang satu tambahan, ya, ketika dibentuk masdar itu hanya satu saja, kembali ke aslinya. Ada lagi yang ditanyakan? Tambah satu ya. Masdarul khumasi, masdar pada khumasi. Pada pelajaran-pelajaran terdahulu, pembahasan terdahulu, kelihatannya belum pernah disampaikan khumasi. Yang ada apa? Sulasi dan rubai. Sekarang ada khumasi. Maksudnya apa? Khumasi diambil dari kata khamsah. Khamsah itu lima. Ya. Kemudian khumasi berarti menunjukkan apa? Nanti jumlah hurufnya ada lima. Duh, yang kemarin dibahas hanya sulasi dan rubai. Fi'il itu hanya ada sulasi dan rubai, tiga huruf dan empat huruf. Kok sekarang ada khumasi, ada yang lima? Bagaimana? Termasuk sebelumnya, termasuk nanti juga yang berikutnya ada sudasi. Sudasi dari bilangan sitah enam atau sudusun ya. Sitah itu ada dua lafad ya. Menjadi sudasi, jumlahnya enam huruf. Berarti ada yang khumasi, ada yang lima huruf, dan juga ada yang sudasi, ada yang enam huruf. Pada pelajaran sebelumnya dulu, fi'il dilihat dari hurufnya hanya ada sulasi dan rubai. Lalu bagaimana? Apa yang dimaksud di sini? Ya. Jadi yang dimaksud dengan khumasi dan juga sudasi ini melihat dari sisi jumlah huruf secara total, secara keseluruhan, baik itu yang huruf asli maupun tambahan. Jadi semuanya dijumlah, ada yang lima huruf atau khumasi, dan ada pula yang enam huruf atau sudasi. Jadi melihat dari sisi jumlah keseluruhan dari huruf yang ada dalam fi'il tersebut. Kalau pembahasan yang sebelumnya, fi'il itu terbagi menjadi sulasi dan rubai, itu dilihat dari sisi keadaan asalnya. Keadaan asal dari fi'il itu hanya ada sulasi dan rubai, tiga huruf dan empat huruf. Maksudnya tiga huruf yang asli dan empat huruf yang asli, mujarrad. Ya, kemudian dari tiga dan empat tadi, dari sulasi dan rubai, nanti ditambahkan beberapa huruf. Ada yang sulasi mazid biharfin ataupun biharfain. Ada yang rubai mazid biharfin ataupun biharfain. Ya. Dari sulasi, yang kemarin dibahas ya, ini bisa ditambahkan satu huruf di harfin. Kalau dilihat sulasi kan tiga huruf ya, tambahkan satu huruf berarti menjadi berapa? Empat huruf. Sehingga sulasi di harfin mazid, sulasi mazid di harfin, sulasi dengan tambahan satu huruf. Kalau dilihat secara total jumlah hurufnya bisa pula disebut sebagai rubai. Ya, tapi ini jarang karena untuk membedakan dengan yang rubai. Ya, sehingga yang sulasi ya sulasi mujarrad atau sulasi mazid. Ya, diharfin dengan satu huruf. Kalau kemudian sulasi ditambahkan dua huruf berarti menjadi berapa huruf? Tiga tambah dua? Lima huruf. Nah inilah nanti yang dimaksud dengan khumasi. Jadi sulasi mujarrad asalnya ya, kemudian menjadi sulasi mazid biharfaini, sulasi dengan tambahan dua huruf, maka menjadi lima huruf keseluruhan, sehingga nanti disebut sebagai khumasi. Ya, kemudian dari sulasi ditambahkan tiga huruf di salah satu ahrufin. Tiga tambah tiga menjadi berapa huruf? Enam huruf. Maka yang demikian nanti bisa disebut sebagai sudasi. Jadi sulasi mazid bi salasati ahrufin, sulasi dengan tambahan tiga huruf, sehingga semuanya menjadi enam huruf. Maka itu yang disebut sebagai sudasi. Ya. Demikian pula dari yang rubai. Untuk rubai, ya, kemarin disampaikan, dijelaskan untuk rubai hanya ada dua penambahan, satu huruf dan dua huruf, ya kan? Nanti bisa dirujuk kembali ya. Rubai itu ditambahkan satu huruf dan ditambahkan dua huruf. Jadi ruba'i mazid biharfin dengan satu huruf dan ruba'i mazid biharfaini dengan dua huruf. Ruba'i empat ditambah satu menjadi lima. Lima huruf berarti termasuk yang khumasi juga. Jadi ruba'i mazid biharfin, ruba'i dengan tambahan satu huruf, itu juga disebut sebagai khumasi. Karena jumlah hurufnya semua ada lima. Kemudian yang ruba'i itu empat huruf, mazid biharfai dengan tambahan dua huruf. Empat tambah dua menjadi enam. Berarti itu yang disebut sebagai sudasi. Sudasi ya. Jadi ruba'i mazid di harfaini itu yang disebut sebagai sudasi. Jadi khumasi dan sudasi maknanya demikian. Jadi bukan membuat bab baru atau jenis yang baru dari pembahasan sebelumnya, tapi ini sekedar menunjukkan jumlah huruf secara keseluruhan dari fi'il tersebut. Yang itu tersusun dari huruf yang asli, ruba'i atau kasulati, dengan huruf tambahannya. Ya. Dan sebagaimana pada fi'il-fi'il sebelumnya di sini, khumasi dan sudasi ini juga termasuk yang ghairu sulatil mujarrad. Ya. Termasuk dari ghairu sulati mujarrad, selain dari sulati mujarrad. Sehingga apa? Terkait dengan masdar, maka nanti bentuk-bentuk masdarnya itu qiyasi. Ya. Jadi di sini pembahasannya dijadikan satu. Ya, artinya tidak dirinci nanti sulati, kan sulati mazid di harfanya ada berapa wazan, kemudian nanti yang ruba'i. Ya. Tapi ini dijadikan satu ya. Jadi dilihat dari keseluruhan jumlah hurufnya tadi. Alaikum minkum, mungkin karena mungkin kalau dibahas ini agak panjang karena keterbatasan waktu ya. Coba dibaca dulu, dipelajari dari khumasi ini masdar-masdarnya, bagaimana bentuknya. Ya, di situ sudah disebutkan wazannya ya. Jadi yang disebutkan dalam kurung ya, itu wazan-wazannya. Oh, afwan. Yang disebutkan dalam kurung itu fi'ilnya. Fi'ilnya yang termasuk khumasi. Nah, kemudian nanti bentuk masdar itu ditunjukkan dalam contoh. Ya, ada penjelasannya, tapi kalau mungkin belum bisa memahami penjelasan tersebut, ya, lihat contohnya dulu ya. Lihat contoh yang ada, perhatikan dari contoh-contoh tersebut. Untuk yang khumasi dan juga yang sudasi. Assalamualaikum, karena keterbatasan waktu ya, mungkin penjelasan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Untuk pagi ini sampai ini dulu. Mungkin ada yang ditanyakan sebelumnya? Ya? Kalau terkait hadir, misalnya tadi kalau tak diam, jangan jahat, jahat, ya sama. Jadi secara bahasa ya, artinya ini arti secara bahasa ya. Dan terkadang arti atau makna itu nanti bisa berbeda karena terkait dengan sesuatu, mungkin terkait dengan syar'i, mungkin terkait dengan kaidah-kaidah atau hukum-hukum dalam masalah agama. Itu nanti bisa berbeda makna atau artinya. Tetapi kalau secara bahasa, secara sharaf, ini artinya sama. Jahada berjuang bersungguh-sungguh, jihadun berjuang bersungguh-sungguh, mujahadatun ya berjuang bersungguh-sungguh. Sama. Ya, kabbara mengagungkan, membesarkan, takbirun mengagungkan, membesarkan, sama. Dari sisi bahasa ya, dari sisi sharaf itu artinya sama. Dari sini menunjukkan perbuatan, menunjukkan amalan. Tapi sekali lagi, kalau itu dikaitkan dengan satu ibadah, dengan satu apa hukum syar'i, ya digunakan yang arti yang khusus tadi, arti secara istilah. Ya, jadi bedakan ini arti terjemahan atau makna secara bahasa dan makna arti secara istilah. Ya, kalau secara bahasa sama, ada pun secara istilah sesuai dengan penggunaannya. Jadi tidak semua itu apa satu atau sama mutlak semuanya tidak, tapi sesuaikan ini secara bahasa, secara sharaf, ada pun yang penggunaannya itu secara istilah, secara syar'i atau yang semisalnya. Itu ya. Ada lagi? Ya, alafun minggum untuk kekurangannya. Untuk pagi ini dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.